Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas pembahasan yang terkait dengan makanan dan minuman yang haram. Dan sebelum kita masuk pada rincian dari makanan dan minuman yang haram, terlebih dahulu kita mengetahui tentang makanan dan minuman yang halal. Hukum asal makanan dan minuman itu adalah mubah, halal, kecuali jika datang dalil mengharamkannya. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang ada di atas muka bumi ini untuk kalian. Ini menunjukkan hukum asal dari makanan, minuman, demikian juga pakaian. Hukum asalnya adalah halal, mubah, boleh, kecuali jika datang dalil mengharamkannya. Karena sangat banyaknya makanan dan minuman yang halal, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak merincinya di dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saking banyaknya. Dan kaidahnya adalah kullu thayyibin tahirin minal at'imati wal ashribati la darara fi fa huwa mubah. Semua makanan dan minuman yang baik lagi suci dan tidak ada mudarat padanya, tidak ada bahayanya, maka makanan tersebut mubah, halal. Ini kaidahnya. Semua makanan dan minuman yang dia itu baik, suci, ya, dan tidak ada dorornya, tidak ada bahayanya, maka hukumnya mubah, halal. Contohnya sangat banyak. Ada makanan hewani, ada makanan nabati, ya, dan seterusnya. Dari hewani ada yang hewan darat, ada yang hewan air, ya, dan seterusnya dari berbagai macam makanan-makanan yang halal. Berbeda halnya dengan makanan-makanan yang haram. Makanan-makanan yang haram Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan rinci. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan rinci. Ini halal, ini haram, ini haram, ini haram. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang halal itu tidak dirinci, ya. Namun yang haram-haram dirinci satu persatu. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala merinci yang haram-haram tersebut. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dalam hadis-hadisnya, ya. Agar supaya seorang muslim menjauhi makanan dan minuman yang haram tersebut. Adapun yang selainnya yang tidak disebutkan, maka hukum asalnya adalah halal. Kemudian secara umum makanan-makanan yang haram itu terbagi menjadi tiga. Ada makanan yang haram yang hewani, yang pertama. Yang kedua, ada makanan yang haram yang nabati. Yang ketiga, ada makanan yang haram yang jamadi. Kalau hewani itu dari hewan, ya, makanan yang berasal dari hewan. Kalau nabati, makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, pohonan. Kemudian jamadi, makanan yang berupa benda mati. Baik, kita langsung pada poin yang pertama. Al-muharramu minal at'imatil hayawaniyah. Makanan hewani yang diharamkan. Yang pertama, hewani. Jenis yang pertama ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, al-hayawanatul berriyah, hewan darat yang haram. Yang kedua, at-tuyur, burung-burungan atau unggas-unggasan yang haram. Kemudian yang ketiga, al-hasyarat, serangga-seranggaan atau jenis-jenis serangga. Jadi tiga jenis hewani naam yang diharamkan. Yang pertama, al-hawayanatul bariyah, hewan darat yang diharamkan. Hewan darat yang diharamkan itu terbagi menjadi enam. Terbagi menjadi enam jenis. Yang pertama, malahunabun yaftarisubih. Yang pertama adalah hewan yang memiliki gigi taring, yang taringnya ini digunakan untuk mencengkeram mangsanya. Dicengkeram sampai mangsanya ini mati baru dimakan. Contohnya hewan seperti ini sangat banyak. Singa, harimau, ya, macan, beruang, ya, kucing, monyet, ya, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam hewan yang bertaring. Hewan buas yang bertaring. Yang taringnya digunakan untuk menangkap mangsanya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhinabin minas sibaa'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan semua hewan buas yang memiliki taring. Di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dhinabin minas sibaa' fa akluhu haram." Semua hewan buas yang bertaring, ya, maka memakannya hukumnya haram. Ini jenis yang pertama. Namun jenis yang pertama ini ada hewan yang dikecualikan, yang dia buas bertaring, ya, tetapi halal. Apa itu? Haina, ya, bahasa kitanya atau bahasa Latinnya haina. Dalam bahasa Arabnya adalah ad-daba, dabba'ain, ad-daba. Boleh dimakan. Kenapa dikecualikan ini? Karena dalil mengecualikan. Karena ada dalil yang mengecualikan. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Abi Ammar radhiyallahu taala anhu atau rahimahullahu taala, beliau berkata, sa'altu Jabiran anidhab sayyidun huwa. Aku bertanya kepada sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu tentang adhab haina, apakah itu termasuk binatang buruan yang boleh diburu kemudian dimakan? Qala na'am, maka Jabir bin Ibnu Abdullah mengatakan, iya, itu hewan buruan, boleh diburu. Kemudian Ibnu Abi Ammar bertanya lagi, akuluha, bolehkah aku memakannya? Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menjawab, na'am, iya, boleh memakannya. Kemudian Ibnu Abi Ammar bertanya lagi, aqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang halalnya tadi dhabah haina? Maka Jabir bin Abdullah menjawab, na'am, iya. Ini menunjukkan bahwasannya dhabah atau haina tadi hukumnya halal, termasuk dari yang dikecualikan, dari yang bertaring, nah, dari hewan buas. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, al-hayawanatus samah kal-hayyat wal-aqarib. Jenis yang kedua adalah hewan-hewan darat yang beracun, seperti ular, kalajengking, nah, dan yang semisalnya. Di sini disebutkan contoh yang lain adalah al-wazab, tokek. Tokek beracun enggak? Hah? Di sini disebutkan tokek, al-wazab. Yang jelas semua hewan darat yang beracun itu hukumnya haram. Dalilnya sesuai dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Dalil tentang bunuh diri. Karena kalau makan hewan yang beracun berarti sama saja dengan bunuh diri. Dalilnya umum. Nah, juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Tidak boleh berbuat doror dan tidak boleh berbuat diror, ya, berbuat mudorot kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Nah, ini yang kedua. Contohnya bisa dikembangkan sendiri, ya, semua hewan yang beracun. Kemudian jenis yang ketiga, al-hayawanatul mustahbathah, hewan darat yang menjijikkan. Apa contohnya? Di antara contohnya disebutkan di sini al-qunfud, landak. Baik landak kecil atau landak yang besar, ya. Juga disebutkan di sini fa'rah. Apa tikus, ya. Nah, baik tikus yang kecil atau tikus got yang besar-besar, ya. Hukumnya haram. Apalagi tikus ada nas tersendiri, ya, di samping itu binatang yang mustahbathah, juga dia termasuk hewan yang fasid. Hewan yang fasid. Ada hadis tersendiri tentang keharamannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan dia Rasul sallallahu alaihi wasallam menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang khaba'ith, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang kotor atau menjijikkan. Demikian juga dalil yang lain secara khusus tadi tentang tikus, ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minad dawab la haraja 'ala man qatalahunna. Ada hewan, ada lima hewan yang tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya. Al-ghurab wal hid'a wal fa'rah wal aqrab wal kalbil aqun. Gagak, kemudian burung raja wali, ya, atau elang, kemudian tikus dan kalajengking serta anjing yang buas. Tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, matuwulida min makulin wa ghairihi. Hewan yang lahir hasil persilangan antara hewan yang halal dengan hewan yang haram. Seperti apa? Seperti bighal. Bighal, ya, itu hasil persilangan antara apa? Antara kuda dengan keledai peliharaan, keledai jinak. Kuda hukumnya halal, sedangkan keledai peliharaan atau keledai jinak hukumnya haram. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala dzabahna yawma Khaybar al-khayl wal-bighal wal-hamir, fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bighal wal-hamir walam yanhana anil khayl. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, pada perang Khaybar kami menyembelih kuda, bighal dan keledai, keledai peliharaan, keledai jinak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari memakan daging bigol dengan daging hamir, keledai, dan beliau tidak melarang kami dari memakan daging kuda. Ini menunjukkan halalnya daging kuda dan haramnya daging bigol dan hamir. Bigol dan keledai, keledai jinak atau keledai peliharaan. Nah, maka demikian pula kiaskan ke hewan-hewan yang lain yang dia lahir hasil dari persilangan antara yang halal dan yang haram, maka hasilnya haram. Kemudian yang kelima, al-humurul ahliyah. Di antara hewan darat yang haram adalah keledai-keledai peliharaan, keledai jinak, ya, berdasarkan hadis Jabir tadi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha yawma Khaybar an luhumil humuril ahliyah wa adzina fi luhumil khayl. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pada perang Khaybar, beliau melarang dari memakan daging keledai peliharaan dan mengizinkan memakan daging kuda. sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, yang keenam, dari jenis hewan darat yang diharamkan adalah al-khinzir, babi. Dan keharaman tentang khinzir babi langsung terdapat nas di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Katakan kepada mereka bahwasannya aku tidak mendapati dalam perkara yang diwahyukan kepadaku makanan yang haram bagi orang yang ingin memakannya, kecuali jika makanan tersebut adalah maitah, bangkai, audaman atau darah masfuh, darah yang mengalir. Jika seorang menyembelih hewan, darah yang mengalir, ini haram. Atau lahma khinzir, daging babi, fa innahu rijsun, maka sesungguhnya itu semua adalah rijsun, kotor. Ini nas tentang haramnya daging khinzir babi. Sama saja kita mengetahui hikmah diharamkannya babi atau tidak, ya. Nah, selama itu adalah nas, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, maka wajib bagi kita untuk menjauh, ya, dari memakan daging babi. Karena itu adalah haram, apalagi padanya terdapat mudharrah, bahaya yang sangat mengerikan dari bahaya daging babi. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, at-tuyur, burung-burungan. Burung-burungan yang diharamkan ada 4 jenis. Jenis yang pertama, malahu mikhlab minat-tayr yasidu bihi. Burung yang punya cakar pencengkeram yang dengannya digunakan untuk mencengkeram mangsanya. Contohnya banyak, seperti burung elang, burung raja wali, ya. Nah, apalagi burung falcon, burung alap-alap, ya, burung nazar, ya, dan lain sebagainya, ya, burung garuda, ya, yang memiliki cangkram pencengkram, ya, untuk mencengkram mangsanya. Cakar, ya, cakar pencengkeram untuk mencengkeram mangsanya, maka hewan tersebut atau burung tersebut hukumnya haram. Kalau ayam ada cakarnya enggak? Ceker kalau ayam, ya. Nah, ada cakarnya tapi tidak digunakan untuk mencengkeram mangsa. Untuk nyeker-nyeker tanah, ya. Baik. Jadi maksud dengan memiliki cakar pencengkeram adalah yang cakarnya ini digunakan untuk mencengkeram mangsanya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhumah. Beliau berkata, nah Rasulullah s.a.w. an kulli dhinabin minas siba' wa an kulli dhimikhlabin minat tayr. Rasulullah s.a.w. melarang dari setiap hewan buas yang bertaring, ya, dan juga melarang dari setiap burung yang memiliki cakar pencengkram yang digunakan untuk mencengkram mangsanya. Di riwayat Muslim. Ini yang pertama. Jenis yang kedua, makana mustahbatan fi nafsih. Hewan yang apa, burung yang menjijikkan, burung yang badannya atau zatnya menjijikkan, maka hukumnya haram. Apa contohnya? Contohnya adalah al-khufash, bahasa lainnya al-watwat, kelelawar, masuk dalam kategori burung yang mustahbath, menjijikkan. Atau burung yang menjijikkan karena sebab makanannya, bukan sebab badannya atau zatnya, tetapi burung tersebut menjijikkan karena sebab makanannya, karena dia memakan bangkai. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya adalah ar-raham, sejenis burung nasar, ya. Al-khuttaf, burung layang-layang, dan lain-lain. Dari berbagai macam burung yang dia dikategorikan menjijikkan karena sebab makanannya yang menjijikkan, ya. Karena dia makan bangkai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khabaith. Seorang rasul, nah, yang dia menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk atau yang khabith. Kemudian jenis yang ketiga, ma'amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqatlih. Burung-burungan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibunuh. Yaitu burung-burung yang fasik. Nah, yang datang perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya, baik di tanah halal atau di tanah haram, boleh membunuhnya. Apa contohnya? Contohnya adalah al-hid'ah, burung raja wali, ghurab, burung gagak, al-ghurabul aswad, burung gagak hitam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dari beberapa sahabat yang banyak yang meriwayatkan hadis ini. Bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minad dawab la haraja ala man qatalahunna, al-ghurab wal hid'a wal fa'ra wal aqrab wal kalb wal akur. Ada lima hewan yang tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya, yaitu gagak, raja wali, tikus, kalajengking, dan anjing yang buas. Nah, maka burung-burungan yang seperti ini yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti raja wali, kemudian gagak, ya, maka hukum memakan dagingnya haram karena dia diperintahkan untuk dibunuh atau boleh dibunuh, baik di tanah yang halal atau di tanah yang haram. Kemudian jenis yang keempat, manaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qatlihi bi'aini. Burung yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuhnya. Jadi kalau yang diperintahkan dibunuh juga haram, yang dilarang dibunuh juga haram. Burung apa itu yang tidak boleh dibunuh? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari membunuh burung tersebut, yaitu burung hudhud. Yang pertama, burung hudhud, burung yang sangat indah. Yang kedua, burung as-surrad, sejenis burung naam pengicau yang suaranya indah, ya. Nah, olah-olah bentuknya seperti apa? Ini disebutkan adalah as-surrad. Sot, ro, dal. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba' dawab. An-namlah wan-nahlah wal-hudhud was-sur." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari membunuh 4 hewan. Semut, tawon ya, atau lebah, kemudian hudhud, burung hudhud, dan burung surut. Burung surut. Ini jenis burung-burungan yang diharamkan. Terkait dengan masalah ini juga ya, nah, yang hewan yang tidak boleh dibunuh ya, maka hukumnya haram. Masuk padanya juga apa? Difdak. Apa itu difdak? Katak ya, atau kodok ya, juga termasuk hewan yang haram dimakan. Kenapa? Karena datang riwayat yang melarang membunuh katak. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga oleh Abu Dawud dan Nasa'i alaihim rahmatullah. Nah, dari Abdurrahman bin Utsman, bahwasannya ada seorang tabib bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang katak ad-difda untuk dibuat obat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu juga beliau melarang dari membunuh katak. Tidak boleh membunuh katak. Maka secara kaidah hewan yang diperintahkan untuk dibunuh juga haram, demikian pula hewan yang dilarang dibunuh juga hukumnya haram. Kemudian jenis hewan yang berikutnya, yang ketiga, al-hasyarat, jenis-jenis serangga. Al-hasyarat kulluha muharramah li'annaha mustakhbathah. Jenis-jenis serangga semuanya haram ya, karena mustakhbath, menjijikkan, kotor ya. Apa contohnya? Contohnya dzubab, lalat ya. Contoh lain ummal. Apa itu? Kutu ya. Boleh makan kutu ya. Khanafis. Contoh yang lain adalah khanafis atau al-ja'lan. Apa itu yang biasa apa ini? Ketika memotong pohon kelapa ya, kemudian besoknya ada hewan tadi, hewan yang namanya khanafis. Apa? Ja'lan. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Gak pernah nebang pohon kelapa. Apa namanya? Kumbang ya. Jenis kumbang lah. Contoh yang lain adalah sorosir. Sorosir. Apa sorosir? Kecoa ya. Boleh makan kecoa. Contoh yang lain adalah al-baraghith. Apa ada baraghith? Ba'udah. Nyamuk. Nah, gak boleh makan nyamuk. Juga na'am namlah, semut, dan nahlah, tawon atau lebah. Adapun namlah dan nahlah, semut dan tawon, itu ada dalil khususnya. Selain dia adalah jenis serangga, juga terdapat dalil khusus larangan membunuh semut dan lebah. Dan kaidahnya hewan yang dilarang dibunuh adalah haram. Apalagi dia termasuk dari hasyarat. Dan hasyarat, nah, diharamkan seperti lalat, kemudian nyamuk, kemudian kecoa, ya, kemudian kutu dan seterusnya dari berbagai macam jenis-jenis serangga diharamkan karena na'am masuk dalam kategori mustahbathah, menjijikkan. Dan Allah berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Dan dia menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang khaba'ith, yang buruk-buruk. Nah, selesai dari jenis hewan-hewan yang diharamkan. Sekarang yang keberapa? Yang kedua, ikan hewani. Sekarang al-at'imah an-nabatiyah al-muharramah, makanan nabati yang haram. Makanan nabati yang haram terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah makanan nabati yang memabukkan atau menghilangkan akal. Atau mengacaukan akal. Dan jenisnya banyak. Dari jenis-jenis nabati, ya, tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan, termasuk padanya bunga-bunganya, ya, daun-daunnya atau buahnya, ya. Nah, yang jelas jenis nabati. Jenis nabati yang diharamkan adalah yang pertama yang memabukkan atau menghilangkan akal atau mengacaukan akal. Apa contohnya? Banyak contohnya, di antaranya hasyish, ganja, ya. Nah, opium. Apa itu opium? Morfin, bahan untuk membuat morfin. Kemudian kokain, yang dibuat dari pohon koka. Kemudian yang ketiga, yang keempat, naam, qot. Tahu qot? Nah, kalau yang sudah pernah ke Yaman, tahu mungkin pot, ya, yang biasa dimakan, ya, dibentuk daun, ya, dimakan sampai apanya ini, pipinya sampai jendol segini. Kalau sudah segini sudah ngeplay bahasanya. Nah, baik. Apa lagi? Nabati yang memabukkan atau mengacaukan akal. Hah? Dicubung. Dan lain-lain. Silakan dicari sendiri. Demikian juga masuk padanya di sini adalah ya, buah ataupun bunga yang beracun, bunga atau buah yang beracun. Kalau ada buah beracun, haram hukumnya. Nah, demikian pula kalau ada bunga-bungaan dia beracun, ya, maka juga hukumnya haram. Baik, ini jenis yang pertama. Al-qismu tsani, jenis yang kedua. An-nabat, an-nabatat ad-dharrah. Ya. Tumbuh-tumbuhan yang bermudarat. Dia enggak menghilangkan akal atau memabukkan atau mengacaukan akal, tidak. Atau membuat lemas juga tidak, ya. Tetapi apa? Dia bermudarat. Berbahaya. Nah. Apa contohnya? Kalian tahu insyaallah. Nah. Apa contohnya? Hah? Tembakau. Ahsanta. Tembakau adalah tanaman yang dharrah, yang berbahaya. Yang bermudarat. Nah, baik itu daunnya, bunganya, ya, yang bermudarat. Yang dari tembakau tersebut kemudian dibuat apa? Ad-dukhan. Rokok. Berarti apa hukum rokok? Hah? Baik. Haram. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membinasakan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum," jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sementara dibungkus rokok disebutkan merokok menghidupkanmu. Menghidupkanmu? Hah? Merokok membunuhmu. Sepakat muslim dan kafirnya. Ya. Sepakat muslim dan kafirnya bahwasanya rokok itu berbahaya, bisa membunuh. Bukan bermanfaat, ya. Keliru. Baik. Kalau ada yang bilang bermanfaat ya rokok dia. Demikian juga dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh berbuat darar, tidak boleh berbuat dirar, tidak boleh berbuat mudarat, bahaya baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Yang merokok berbahaya, berbahaya terhadap kesehatannya, paru-parunya, dan bahaya terhadap kantongnya. Ya. Nah, bayangkan kalau satu hari satu bungkus, kalikan 30 hari. Ya. Kalau sekian tahun bisa untuk umroh itu. Ya. Nah. Allahu musta'an. Yang merokok itu berbahaya, ya. Kemudian yang di sampingnya, ya, yang menghirup asap rokok tersebut juga apa? Berbahaya. Ya enggak? Berbahaya. Maka orang yang merokok dia telah melakukan dua kejelekan, kejelekan diri sendiri dan kejelekan untuk orang lain. Ya, karena membahayakan orang, asap yang dia keluarkan juga lebih berbahaya yang ketika diisap oleh orang lain. Baik. Kesimpulannya rokok hukumnya haram. Maka tinggalkan. Baik. Sayangi diri-diri kalian. Wahai kaum muslimin. Apalagi telah sepakat, nah, muslim dan kafirnya tentang bahaya, ya, daripada rokok tersebut. Sehingga dibungkus-bungkus rokok, ya, ditulisin tulisan-tulisan yang mengerikan. Ada yang tulisannya rokok membunuhmu, ya. Yang gambarnya juga mengerikan, ya. Baik. Dan insyaallah kalian lebih tahulah tentang adrarut tadkhin, bahaya-bahaya merokok. Ya, kalian lebih tahu. Maka tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan meninggalkan karena dokter datang ke rumah sakit, kata dokternya, aduh bapak kena paru-paru. Berhenti merokok ya, Pak? Ya. Karena dokter enggak dapat pahala, ya. Tapi kalau berhentinya karena Allah, ya dapat pahala. Aduh, saya enggak bisa ini, udah kecanduan. Siapa bilang enggak bisa, ya? Dicoba kok. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan semampunya, sedangkan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penting tinggalkan, langsung tinggalkannya ya. Bukan sedikit-sedikit, pelan-pelan ya, tapi langsung fajtanibu, tinggalkan. Apakah seseorang nanti di akhirat akan bangga ketika ada pertanyaan-pertanyaan tentang hartanya? Ya bangga, harta saya belikan apa ini? Rokok. Ya, hah? Akan bangga dia menjawab seperti itu. Lah, miskin. Nah, akan dipertanyakan harta-harta kita untuk apa? Nah, harta kita kita belanjakan untuk beli apa? Ya. Nah, tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, baik ke surga atau ke neraka, sampai ditanya tentang empat perkara, di antaranya tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kemudian yang terakhir, ya, al-muharram minal at'imatil jamadiyah, makanan yang haram dari benda mati. Apa itu? Ada dua. Yang pertama, benda mati yang beracun. Benda mati yang beracun hukumnya haram. Baik, cairan-cairan kimia misalkan ya, yang beracun. Kemudian yang kedua, dari jenis benda mati yang diharamkan adalah apa? Sesuatu yang dimakan, sesuatu yang jika dimakan akan mengakibatkan madarrah. Tidak beracun, tetapi akan mengakibatkan madarrah, bahaya ya, atau mudarrah. Apa contohnya? Contohnya adalah at-tin wa turab, makan tanah, makan debu ya. Boleh gak makan tanah? Ya, gak boleh. Atau debu dikumpulkan, atau pasir dimakan, ya, nggak boleh. Kenapa? Bermudarat. Nah, bermudarat. Nah, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la doror wa la diror. Tidak boleh berbuat doror dan tidak boleh berbuat diror. Berbuat mudarat kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Duhur jam berapa? Setengah jam lagi. Baik, ini tiga jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Kemudian di sana ada keadaan-keadaan yang mengakibatkan makanan yang halal menjadi haram. Ketika keadaannya adalah seperti keadaan-keadaan berikut. Ada berapa keadaan di sini? Ada 7 keadaan. Keadaan yang pertama adalah maitat, bangkai. Bangkai hukumnya apa? Haram. Kambing, apa hukum makan daging kambing? Ya. Halal. Tapi ketika kambing tersebut tidak disembelih, mati karena jatuh atau yang semisalnya, atau karena sakit, maka dia menjadi bangkai. Halal apa haram daging kambing yang bangkai tadi? Haram. Nah, keadaannya menjadi haram karena posisinya menjadi bangkai. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusub." Diharamkan atas kalian bangkai dan juga darah, itu darah yang mengalir, dan daging babi dan hewan yang disembelih dengan selain nama Allah. Juga hewan yang mati tercekik atau hewan yang mati terpukul dengan benda tumpul atau hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi, atau hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan yang lain, atau hewan yang mati karena dimangsa oleh hewan buas, kecuali madzakaitum, kecuali hewan yang kalian sembelih. Nah, kalau disembelih ya, misalkan ada hewan jatuh masih hidup, sembelih halal. Wa madzubiha ala nusuk, demikian pula hewan yang disembelih untuk berhala, maka hukumnya haram. Berarti kita cukupkan sampai di sini. Ya. Iya, gitu. Ya. Baik, karena Ustazuna Ustaz Abdurrahman Mubarak hafizahullahu taala telah berada di tempat, sudah sampai. Sehingga insyaallah pembahasan tentang 7 keadaan hewan menjadi haram akan 6 kita tunda. Ya, mudah-mudahan ada waktu untuk melanjutkannya biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.